Takdir sing paling indah raliyo mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu. Kendatku ngalam bono batin truning tias hangitu ngetresno yen sinawang kepiare kahanan bisa anut bungah keangan. Sesanding marah. nang sliramu dia ayu memani jantungku. DC Musik. Matur nuwun. Terima kasih.